Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih dalam faedah hadis Jibril alaihi salatu wassalam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan beriman dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa qawluhu wa kutubihi wa huwa ar-rukn as-salis. Kata beliau, adapun ucapan atau sabda Nabi SAW wa kutubihi, yakni dalam menjelaskan tentang rukun iman, ya. Kemudian Nabi mengatakan setelah menyebutkan tentang beriman dengan malaikat, dan yang ketiga wa kutubihi, yakni mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini merupakan rukun yang ketiga dari rukun iman. Nah, yakni beliau akan menjelaskan kepada kita tentang beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal kutubu jam'u kitab. Kata beliau, al kutub ini merupakan kata jamak dari kitabun. Ya, kitabun mufradnya, jamaknya kutubun. Wal muradu bihi al-kitabul ladzi anzalahu Allahu 'ala ar-rusul. Dan yang dimaksud dengan kitab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa kutubihi, yang maksud dengan kitab situ ialah yakni kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul. Naam. Kata beliau, fa kullu rasulin lahu kitab. Setiap rasul itu Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi mereka kitab. Naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allahul ladzi anzalal kitab, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Kitab bil haqqi wal mizan, dengan hak begitu pula al mizan. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah menurunkan apa? Al-Kitab. Nah. Wa qala, dan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyakuman nasu bil qisti. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami utus rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan al bayyinat, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami juga turunkan ya bersama dengan mereka, yakni para rasul itu, al-kitab, kitab, wal-mizan, begitu pula al-mizan, liyakuman nasu bil-qist, agar umat manusia itu mereka apa, bisa berlaku al-qist, pertengahan. Nah, ini dua ayat adillah, di antara adillah yang menjelaskan kepada kita bahwa setiap para rasul itu mereka apa, memiliki Alkitab. Di samping Allah mengutus rasul, Allah juga menurunkan Alkitab. Nah, bersama rasul tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, "Lakin minal kutubi ma la na'lamuhu wa minha ma na'lamuhu." Akan tetapi dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, ada kitab-kitab yang kita tidak mengetahuinya dan ada juga yang kita mengetahuinya. Nah, ini kata beliau, ya. Yang dimaksud dengan beriman dengan kitab ialah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul. Yani para rasul itu ketika mereka utus, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menurunkan bersama dengan mereka Alkitab. Nah, ini wajib untuk kita imani. Baik. Dan dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ada yang kita mengetahuinya dan juga ada yang kita tidak mengetahuinya. Nah, karena rasul Allah itu sangat banyak. Baik. Kata beliau, "Fattauratu wa hiya al-kitabu alladhi anzalahu Allah 'ala Musa 'alaihi salatu wassalam." Kitab Taurat merupakan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa 'alaihi salatu wassalam. والإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام معلوم. Demikian pula, ya, Injil ini merupakan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan ini diketahui. Baik. والصحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام مذكورة في القرآن. والزبور داود عليه الصلاة والسلام مذكور في القرآن. والصحف موسى عليه الصلاة والسلام إن كانت غير التوراة مذكورة في القرآن أيضا. Demikian pula kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim alaihi salatu wassalam, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bahwasanya Nabi Ibrahim itu memiliki apa? Lembaran-lembaran, atau yang dikenal dengan apa? Suhuf. Baik. Demikian pula Zabur, miliknya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ini disebutkan juga di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula suhuf Musa alaihi salatu wassalam, yang apabila ya, yang dimaksud di situ ialah selain dari Taurat. Ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Asma'u fil Qur'an wajib al-iman bihi bi'ainihi wa ismihi. Wa ma lam yadhkur atau ma lam yudhkar fa innahu yu'minu bihi ijmalan. Maka apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya dari Al-Kitab di dalam Al-Qur'an, maka wajib bagi kita kaum muslimin untuk mengimaninya dengan apa yang Allah turunkan tersebut dengan namanya. Ya. Adapun yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ada kitab-kitab yang Allah tidak sebutkan bagi kita, namun Allah turunkan. Baik, maka fa innahu yu'minu bihi ijmalan, wajib untuk kita mengimaninya secara global, secara umum. Sebagaimana apa? Mengimani tentang para malaikat. Baik, demikian pula Alkitab. Setiap para rasul itu memiliki kitab, ya. Dan tidak semua rasul itu Allah ceritakan kepada kita. Demikian pula Alkitab yang mereka miliki. Maka beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan ini wajib. Baik dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an atau sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya. Naam, dengan namanya, maka kita imani itu datang dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Adapun Alkitab yang lainnya, maka kita imani secara umum. Naam. فَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كِتَابًا هُوَ التَّوْرَاةُ. Maka kita beriman, ya, dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari Alkitab, yaitu apa? Kitab Taurat. Maka kita imani ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa 'ala Isa kitaban huwa Injil. Demikian pula kita mengimani kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa 'ala Dawud alaihi salatu wassalam kitaban huwa Zabur. Demikian pula kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, yakni kitab Zabur. Wa 'ala Ibrahim alaihi salatu wassalam suhufan hakadha naqul. Demikian pula kita mengimani apa yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim berupa suhuf. Ya, kita ucapkan, kita katakan sebagai suhuf. Naam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Semua ini wajib untuk kita mengimaninya. Naam. Namun kata beliau Syekh Utsaimin rahimallahu taala, ولا يعني ذلك ان ما وجد عند النصارى اليوم هو الذي نزل على عيسى. Dan bukanlah yang dimaksud mengimani, ya, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi itu sebagaimana yang kita dapati sekarang di kalangan orang-orang Nasara pada hari ini. Naam, yakni kitab-kitab yang kita dapati sekarang di kaum Nasara, orang-orang Nasara di zaman sekarang ini, yakni bukan di zamannya Nabi Isa alaihissalam, itu berbeda. Naam, kenapa? Kata beliau, li'annal anajil al-mawjudah fi aidin nasar al-yawma muharrafa wa mughayyara wa mubaddala. Kenapa dikatakan, ya, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan yang ada pada orang Nasara di zaman sekarang ini berbeda? Dan yang dimaksudkan dengan beriman dengan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, itu yang dimaksudkan ialah mengimani apa yang diturunkan kepada beliau, bukan yang didapati di zaman sekarang ini di kalangan orang-orang Nasara. Kenapa? Karena berbeda Injil sekarang dengan Injil di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-anajil al-mawjuda, kitab-kitab Injil yang ada sekarang ini, fi aidin nasara, di tangan-tangan orang Nasara, muharrafa wa mughayyara wa mubaddala, itu sudah dirubah, sudah diganti, ya, yakni tidak asli lagi. Nah, maka Perintah Allah untuk kita mengimani kitab Injil, yakni apa? Kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam, bukan Injil yang pada hari ini. Kenapa? Karena Injil yang ada pada hari ini itu telah mengalami banyak perubahan, pergantian, ya. Yakni sudah dirubah-rubah. Naam. La'iba biha qasawisah an-nasara. Yang mana hal tersebut, perubahan pada kitab Injil yang asli, itu adalah Injil yang asli, itu terbagi menjadi 4 atau terbagi menjadi 5. Wa ma'a dzalika fa innal kitab alladzi nazala ala Isa kitabun wahid. Dalam keadaan Alkitab yang turun kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam itu cuma satu. Naam. Kata beliau, lakinna Allah Ta'ala innama takaffala bihifdzil kitabil karim alladzi nazzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu la nabiyya ba'dah. Berbeda halnya dengan kitab Al-Qur'anul Karim, yang mana Allah sendiri yang menjamin, ya, akan terjaganya Al-Qur'anul Karim yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah menjamin terjaganya kemurniannya Al-Qur'anul Karim dari diturunkannya Al-Qur'an di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nanti di yaumul qiyamah tetap Al-Qur'annya seperti itu. Ya. Li'annahu la nabiyya ba'dah. Karena setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi setelah beliau. Naam. Yubayyinu lin-nasi ma huwa sahih. Sehingga ya, dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang perkara-perkara yang benar bagi umat manusia. Wa ma huwa muharraf. Dan apa-apa yang telah dirubah. Naam. Ini Al-Quranul Karim. Allah sendiri yang menjamin akan terjaga kemurnian dari Al-Quran tersebut. Naam. Yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau, amal kutubus sabiqah. Ya, Al-Qur'an itu akan terjamin kemurniannya, kebenarannya, dan tidak akan ada perubahan pada Al-Qur'an. Amal kutubus sabiqah fa innaha lam takhlu minat tahrif. Adapun kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'anul Karim, maka kata beliau, fa innaha lam takhlu minat tahrif. Maka kitab-kitab tersebut tidak kosong dari yang namanya perubahan. Yakni padanya apa? Terjadi perubahan yang dilakukan oleh manusia. Baik. Li'annahu sayub'atu anbiya'u yubayyinuna fiha al-haqqa wa yubayyinuna fiha al-muharraf. Naam. Kitab-kitab yang terdahulu itu yang Allah turunkan kepada para rasul sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak kosong dari yang namanya perubahan. Kenapa? Dikarenakan di zaman itu senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para nabi. Sehingga para nabi tersebut akan menjelaskan al-haq yang terjadi pada kitab-kitab yang telah dirubah, sebagaimana pada Bani Israel Allah utus sekian nabi dan rasul di tengah-tengah mereka, mati satu nabi, diutus lagi nabi berikutnya. Jadi ketika mereka merubah Alkitab yang ada pada mereka, itu akan dijelaskan oleh nabi-nabi yang menggantikan nabi sebelumnya. Nah, ini kata beliau. Kemudian kata beliau, wa hadha huwa sirru fi anna Allah takaffala bihifdzil Qur'an duna ghairihi minal kutub. Inilah perkara yang tersembunyi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala kenapa menjamin kemurnian terjaganya Al-Quran daripada kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Kalau kitab-kitab sebelumnya itu, nah, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, itu ketika dirubah oleh pendetanya atau rahibnya, maka akan dijelaskan oleh Nabi yang setelah mereka bahwasanya Alkitab tersebut telah mengalami perubahan. Adapun di zaman kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Allah menjamin akan kemurnian Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena tidak ada lagi nabi yang diutus setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian kata beliau, min ajli an yu'lam an-nas hajatahum ila al-anbiya idza wajadu al-kutub muharrafa. Fata'til anbiya'u wa tubayyinul haqq. Naam. Maka dari sinilah ya, sehingga manusia pun mereka mengetahui tentang hajahnya mereka kepada para nabi ketika terjadi perubahan pada Alkitab. Yakni ketika di zaman nabi-nabi terdahulu, ketika Alkitab itu dirubah, mereka umat manusia tatkala itu bisa bertanya kepada nabi yang utus tengah-tengah mereka tentang Alkitab tersebut, sehingga mereka bisa mengetahui tentang perubahannya. Naam. Dan mereka pun menjelaskan yang namanya Al-Haq. Taib. Maka kata beliau Syekh Mustaimin rahimahullah ta'ala, fal muhim an nu'mina bi anna al-kitab alladhi nazala ala al-nabi al-mu'ayyan haqqun min indillah la ala anna al-kitab alladhi fi aidi atba'ihi al-yawm huwa al-kitab alladhi nazal bal qat'an innahu muharrafun wa mughayyarun wa mubaddalun. Kesimpulannya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, wajib bagi kita kaum muslimin untuk mengimani bahwasanya Alkitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi tertentu sebelum diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kitab yang hak. Ya, kitab yang Allah turunkan kepada nabi tersebut. Jadi ya, kitab yang memang Allah turunkan kepada nabi itu, itu kitabnya hak, benar. Naam. Datang dari Allah Subhanahu wa taala, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kitab yang dimaksud tersebut ialah kitab yang ada pada para pengikut yang mengaku sebagai pengikut nabi tersebut pada hari ini. Ya, seperti mereka orang-orang Nasara. Naam, yang mengikuti Nabi Isa kata mereka. Maka kitab-kitab mereka itu sudah mengalami tahrif, perubahan, ya, tabdil, pergantian. Naam. Dan yang semisal wa mughayyara dan perubahan yang semisal dengannya. Maka yang wajib kita imani apa? Kitab yang Allah turunkan pada nabinya. Bukan kitab yang ada pada pengikut nabi tersebut. Kenapa? Kalau kitab yang ada pada nabi yang Allah utus itu asli, datang dari Allah Subhanahu wa taala, masih murni. Adapun yang ada pada pengikutnya terkhusus zaman sekarang, nah, itu telah mengalami perubahan. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah beliau menjelaskan tentang ya kitab yang wajib untuk kita imani, maka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau akan menjelaskan kepada kita di antara bentuk beriman, konsekuensi beriman dengan Alkitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Naam. Kata beliau, wa minal imani bil kutubi an tu'mina bi anna kulla khabarin ja'a fiha fahuwa haqqun. Maka di antara bentuk beriman dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yaitu kita mengimani bahwasanya setiap khabar berita yang datang dari kitab-kitab tersebut itu semuanya adalah perkara yang hak, yang benar. Ini di antara konsekuensi bentuk keimanan kita kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Apa itu? Kita mengimani, meyakini bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam kitab-kitab tersebut semuanya adalah perkara yang benar. Baik. Kama anna kulla khabarin fil Qur'ani fa huwa haqqun. Sebagaimana khabar berita yang datang dalam Al-Qur'anul Karim, semuanya itu adalah perkara yang benar. Li'anna al-akhbar allati ja'at fil kutub allati nazalat 'ala al-anbiya'i min 'indillah wa kullu khabari min 'indillah fa huwa haqqun. Kata beliau, dikarenakan khabar-khabar yang datang di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan itu semuanya turun ya kepada para nabi, yang mana itu semuanya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka wa kullu khabari min indillah fa huwa haqqun, setiap khabar berita yang datang dari Allah itu adalah perkara yang hak. Ya, Allah yang menurunkan Al-Kitab. Berarti apa? Khabar itu datang dari Allah. Yang namanya sesuatu yang datang dari Allah itu adalah perkara yang hak. Begitu pula Al-Kitab yang Allah turunkan semuanya mengandung kebenaran. Ini yang harus kita imani. Naam. Wa kadzalika tu'minu bi anna kulla hukmin fiha sahih min indillahi fa huwa haqqun. Demikian pula kata beliau, engkau mengimani bahwasanya setiap hukum yang terdapat dalam Al-Kitab tersebut, ya, pada kitab-kitab tersebut adalah hukum yang benar, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah hak. Ya'ni kullu hukmin lam yuharraf walam yughayyar fa huwa haqqun. Yakni setiap hukum yang datang pada kitab-kitab tersebut, yakni kitab-kitab yang belum mengalami perubahan, ya, pergantian, nah, maka semua itu adalah hak benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna jami'a ahkamillahi allati alzamallahu biha ibadahu kullaha haqqun. Dikarenakan seluruh bentuk hukum-hukum Allah yang Allah ilzamkan ya pada hamba-hambanya, semuanya yakni hukum-hukum tersebut adalah perkara yang hak, yang benar. Lakin hal hiya baqiyat ila al-ana ghairu muharrafa. Namun yang menjadi pertanyaan, ya, setelah kita mengetahui bahwasanya apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu semuanya adalah perkara yang hak, kata beliau, akan tetapi apakah kebenaran, kemurnian khabar atau hukum yang Allah turunkan pada kitab tersebut, yakni sebelum Al-Quran, itu senantiasa ada sampai zaman sekarang ini, yakni belum mengalami perubahan ataukah tidak? Kata beliau, hadha su'al bayanna al-jawab alaihi bi annaha ghairu ma'munah bal mughayyarah wa muharrafah wa mubaddalah. Kata Syekh, hukum-hukum yang Allah turunkan pada kitab-kitab sebelumnya ini wajib untuk kita imani, yakni kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, wajib untuk kita imani. Akan tetapi, apakah hukum-hukum tersebut masih ada, murni, tidak mengalami perubahan sampai sekarang ataukah tidak? Maka kata beliau, jawaban dari pertanyaan seperti ini, bahwasanya hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk saat ini ghairu mahmunah, tidak lagi bisa dipercaya. 100% tidak bisa lagi dipercaya 100%. Ya. Bal mughayyarah, akan tetapi sudah mengalami perubahan, wa muharrafa wa mubaddala, dan juga pergantian. Ya ini apa? Hukumnya itu sudah di otak atik, sudah diganti. Nah, tidak semurni ketika kitab-kitab tadi diturunkan pada nabi-nabinya. Nah, ini kata beliau. Ya, kita wajib untuk mengimaninya. Namun apakah hukum-hukum tersebut yang ada pada kitab yang Allah turunkan pada nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad SAW itu masih ada, masih terjamin kemurniannya sampai sekarang? Kata beliau, tidak bisa lagi dipegang 100%. Kenapa? Karena kitab-kitab tersebut sudah mengalami apa? Perubahan dan pergantian. Nah, seperti nah yang disebutkan dalam kitab, kalau nggak salah, kalau nggak Taurat, Injil, berkaitan dengan berzina, orang-orang yang berzina. Kalau dalam Al-Quran apa? Dihukum apa? Dirajam. Nah, kalau sudah menikah, ketika ada dua orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, nah, maka hukumannya dalam syariat Islam apa? Hukumannya dirajam, dikubur, sisakan kepalanya, kemudian apa? Dilempar dengan batu sampai mati. Batunya pun gak langsung batu besar terus mati, tidak. Batunya itu batu sedang-sedang. Ini cara yang pertama. Atau yang kedua, dengan cara pezina tadi, dia diletakkan di bagian pojok yang di belakangnya itu dinding, kemudian dilempari sampai mati. Itu hukuman dalam syariat Islam berkaitan dengan apa? Orang-orang yang berzina yang telah menikah. Ini ada di kitab-kitab sebelumnya. Seperti apa? Ada pada kitab-kitab orang Yahudi. Ternyata mereka rubah, dan ini disebutkan oleh mereka para ulama. Ya, menunjukkan apa? Bahwasanya kitab-kitab mereka yang ada di zaman sekarang ini tidak lagi bisa dipegangi kemurniannya. Dan kenapa? Hukumnya sudah mulai dirubah, berbeda dengan awal turunnya kitab tersebut. Ya, ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwa berkaitan dengan hukum yang Allah turunkan pada kitab-kitab sebelumnya, apakah masih terjaga sampai sekarang ataukah tidak? Kata beliau, sudah mengalami yang namanya perubahan. Yakni kitab-kitab yang ada sekarang ini dari kitab-kitab Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah tidak bisa lagi dipegangi 100%. Kenapa? Telah mengalami perubahan. Nah, baik. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau akan menjelaskan kepada kita tentang apakah wajib bagi kita untuk mengamalkan ya hukum-hukum yang terkandung dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Ini insyaallah taala akan kita bahas atau kita sampaikan penjelasan dari beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala pada pertemuan yang akan datang. Ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang mungkin bisa kita pelajari pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi lahuna. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.